Hafizullah Ta'ala. Siapa namanya? Abdullah Muhammad Nur. Siapa? Nasir Al-Fihri. Ini yang mengumpulkan syarah ini. Qala Hafizullah Ta'ala mas'alatun su'ila, yakni Syekh bin Baz. Su'ila rahimahullah ta'ala, kila lahu, dikatakan kepada beliau, dikatakan kepada Syekh bin Baz, rajulun yakulu ana akrabu wahsyabna harbin radhiyallahu anhu, lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yakrabuhu. Fajabah ala baratun alami taubatu ilallah la yajuz, liannahu minas sahabah yajibu hubbuhu wa inkana indahu ba'dun naqas. Permasalahan Syekh bin Baz ditanya, isi pertanyaannya, ada seorang yang berkata, saya membenci Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Saya tidak menyukai Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu. Alasannya, kenapa tidak menyukai? Karena Rasul SAW tidak menyukainya. Fajaba, maka beliau menjawab, hadza ghalat, ini adalah salah. Jadi seorang yang tadi mengatakan dalam pertanyaannya yang disampaikan kepada Syekh bin Baz, saya tidak menyukai Wahsy bin Harb, ini seorang sahabi. Kenapa tidak menyukainya? Karena Rasulullah SAW tidak menyukainya. Maka dijawab oleh Syekh bin Baz, ini adalah kesalahan. Alaihi taubatu ilallah, kewajiban atas dia, atas orang yang tadi tidak menyukai Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu, kewajibannya adalah bertaubat kepada Allah. Kewajiban yang dia harus lalui, harus jalani adalah bertaubat kepada Allah. La yajuz, tidak boleh. Tidak boleh apa? Membenci Wahsy bin Harb. Alasan Syekh bin Baz, li'annahu minas sahabah yajibu hubbuhu, karena Wahsy termasuk dari kalangan para sahabat, maka wajib beliau dicintainya. Wajib dicintai, yakni Wahsy tadi. Wa in kana indahu ba'dun naqas, sekalipun pada Wahsy ini ada sebagian kekurangan. Paham ya, Pak? Nah, pertanyaan ini kenapa dimuat di sini oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri? Kenapa lebih muat? Kembali kepada permasalahan. Poin ke berapa? Kelima, pembatal Islam yang kelima. Man aqada syai'an mimma ja'a bi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amila bi kafara ijma'an. Siapa yang membenci sesuatu dari apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW, sekalipun orang tersebut mengamalkan sesuatu tadi dan dia membencinya, maka dia kafir dengan ijma. Dengan ijma dia kafir. Maka dibawakan masalah ini, masalah orang yang membenci, tidak menyukai Wahsy bin Harb. Beliau telah termasuk para sahabat dan termasuk pembelanya Rasulullah SAW, dan termasuk orang yang direkomendasi dalam Al-Quran, juga termasuk orang yang harus dicintai secara umum dari para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melarang la tasubbu ashabi, jangan kalian apa mencela para sahabatku. Dan banyak sekali tentang rekomendasi dari Al-Quran terhadap para sahabat setelah menyeluruh. Maka oleh itu, apa yang terkandung dalam Al-Quran diantaranya adalah akomodasi kebaikan terhadap para sahabat secara menyeluruh wajib kita terima, enggak boleh kita benci. Maka Wasy bin Harb termasuk satu antara orang yang direkomendasi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena beliau dari kalangan para sahabat. Muhammadun Rasulullah wal jama'a wasyid alal kuffar rahama'u bainahum. Dan banyak sekali tentang rekomendasi dari Al-Qur'an terhadap para sahabat, pujian dalam Al-Qur'an terhadap para sahabat. Bagaimana kita membenci satu di antara mereka? Tidak boleh. Akan termasuk kandungan yang tadi, sarang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir secara ijma. Maka Wasy bin Harb, sekalipun ada kekurangan pada beliau, tidak boleh dibenci, tidak boleh dikatakan saya enggak menyukainya. Maka wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa tidak kafir orang yang benci Wasy? Ya kan? Atau yang mencela? Kalau mencela seluruh sahabat, hukumnya kan kafir. Kalau mencela sebagian, ini tidak. Bahkan hukumnya lain. Sebagai yang telah kita lewati dalam beberapa perkara tentang mencela para sahabat atau anhum. Kalau seluruhnya, maka hukumnya kafir. Baik. Kita lanjutkan. Adapun keterkaitannya Wasy bin Harb, ada sisi kekurangan dalam sebagian perkara pada beliau. Ini perlu rujuk kembali kepada penjelasan yang lebih luas. Di sini tidak disebutkan. Dan kita masih kekurangan referensi ataupun rujukan. Soalnya kita cari, dan barang siapa yang tahu silakan diberitahu untuk kita semuanya. Tentang sebab dibencinya Wasy bin Harb radhiyallahu anhu. Pernah membunuh Hamzah. Tapi dia telah membalas perbuatannya tersebut satu-satu. Ya kan? Ya, tapi dia telah melakukan balasan, telah melakukan tebusan. Wasy telah melakukan tebusan setelah itu. Membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Wasy bin Harb telah melakukan tebusan terhadap perbuatannya di masa jahiliyah ketika membunuh Hamzah radhiyallahu anhu, sehingga tatkala ada orang yang mengaku Nabi namanya Musailamah, beliau Wasy yang melakukan pembunuhan terhadap Musailamah sebagai tebusan tentang perbuatan beliau. Apa di sini? Nah, itu masyhur. Itu masuk tentang kisah ini, dan saya tidak ingat tentang sebabnya. Maka tadi antum menyampaikan ini, kita sampaikan jazakallahu khairan atas tambih ataupun pemasukan yang terkait dalam sebab dibencinya Wasy. Adapun tadi jawabannya, yaitu di mana beliau Wasy telah melakukan tebusan atas perkara yang telah dilakukan terhadap Hamzah radhiyallahu anhu, sehingga dia membunuh siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Demikian yang telah kita lewati dalam beberapa rujukan yang pernah kita baca tentang Wasy bin Harb dalam masalah ini. Baik, kita lanjutkan. Mas'alatun, kalimat masalah ini adalah yang mengatakan siapa? Jami' yang mengumpulkan syarah ini, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri Abdullah Ta'ala. Qala, yakni siapa qailnya? Syekh bin Baz. Ma'lumun anna kawna al-insan yubadiru ila salawat al-khamsi fi waqtiha fil jama'ah ويحافظ عليها ويدع أشغاله وقت الصلاة ويدع النوم وقت الصلاة وغير ذلك صعب ala ba'dhi nufus. Walakin idza rawwada nafsahu wa jahadaha sarat hadhihi al-a'mal na'iman yajiduhu fi qalbihi wa sarat nafsuhu matiyatan lahu fi hadha tutawihuhu li'annahu rawwadaha wa jahadaha. Permasalahan. Nah, kenapa juga dimuat dalam perkara ini? Ini juga faedahnya jelas gamblang. Orang yang sudah membiasakan hal-hal ini maka tidak lagi membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendorong jiwanya, orang yang merangi hawa nafsunya, maka dia akan terlepas dari kebencian terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata di sini maklum kata Syekh bin Baz, sangat maklum dan diketahui. Sudah diketahui bahwasanya seorang insan bergegas ke salawat yang lima waktu. Salat yang ada lima. Di waktunya dalam jamaah. Menjaga salat lima waktu dalam jamaah, meninggalkan kesibukannya waktu salat, maksudnya kesibukan-kesibukan di luar salat ditinggalkan demi melakukan salat, meninggalkan tidur waktu salat, artinya apa? Waktu salat dia tidak tidur, langsung bangun, dan selainnya perkara-perkara saja adalah perkara yang sulit atas sebagian jiwa. Ya, ini bergegas menuju ke salat lima waktu pada waktunya dalam berjamaah dan memelihara, menjaga, meninggalkan kesibukannya waktu salat, meninggalkan tidur waktu salat, dan yang lain perkara yang sulit atas sebagian jiwa. Dan akan tetapi apabila dia membiasakan jiwanya, rawadah, melatih jiwanya, wajah ada dan mendorong jiwanya, merangi jiwanya, maka amalan-amalan ini menjadi nikmat didapati orang tersebut di hatinya, dalam hatinya, dan menjadi dirinya menjadi mati ya lahu. Apa mana mati ya? Terbiasa. Jiwanya menjadi terbiasa bagi dirinya dalam perkara-perkara tadi. Tutawihuhu. Jiwanya apa? Mendorong dia, mendesak dia. Perkara-perkara tadi, jiwanya akan taat dalam perkara tadi. Kenapa? Karena dia telah melatih jiwa tersebut. Wajahadah dan mujahadah, bersungguh-sungguh dalam mendesak jiwanya untuk melakukan hal tadi. Kenapa di sini dimasukkan dalam perkara ini? Karena orang yang terbiasa melakukan ini, maka dia tidak akan lagi ada kesan terbesit membenci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Jadi kalau seorang itu sudah terbiasa datang ke masjid demi menjaga waktu sholat yang ada lima waktu berjamaah, meninggalkan kesibukannya waktu sholat, meninggalkan tidur waktu sholat, walaupun itu sulit, tapi akan terbiasa setelah membiasakannya. Dengan demikian gak ada lagi kebencian, gak ada lagi akan benci terhadap apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semua perkara, semua perkara-perkara yang datang dalam syariat, ya kan? Orang yang biasa memelihara jenggot, ya kan? Pertama kali mungkin nampaknya apa, risi, ya kan? Risi, bagaimana? Waktu makan, waktu kerja, sibuk apa? Menjaga jenggotnya yang panjang. Tapi kalau sudah biasa, enggak masalah. Demikian juga orang yang pakaiannya pakaian syar'i, yang biasa memakai pakaian yang longgar bagi laki-laki di waktu kerja atau di waktu sholat, maka akan biasa. Tapi kalau nggak biasa, ketika waktu kerja akan ditanggalkan. Ketika waktu sholat saja disiapkan, maka akan diadakan apa? Baju khusus bagi untuk sholat. Padahal ini tidak ada pengkhususan. Tidak ada pengkhususan baju khusus untuk sholat. Ya untuk sholat, untuk kerja itu ya sama saja. Bahkan pakaian Pakistan, baju Pakistan, celana dan baju itu adalah yang dipuji oleh sebagian ahli ilmu, dan antaranya Syekh Nasir Al-Albani. Kenapa? Karena untuk kerja juga enak, untuk ibadah juga enggak harus ganti pakaian yang lain, karena sudah mencukupi menutup aurat dan masuk sesuai dengan syar'i dari si kelonggarannya. Mahfum? Paham enggak? Nah kalau itu kadang kita mendapati sebagian kawan kita yang untuk kerja cuma pakai kaos sama celana saja. Nah ini kenapa? Karena dianggapnya ribet. Tapi kalau sudah terbiasa, enggak. Kadang pakai kaos sang-sang, singlet saja sama pakai celana atau pakai sirwal itu. Itu juga tidak mencukupi tuntutan syar'i, tidak mencukupi. Tidak mencukupi, kecuali kalau dalam rumah, soalnya enggak masalah. Tapi kalau untuk keluar, nah, keluar rumah ataupun dalam pekerjaan, nah ini termasuk tidak mencukupi kebutuhan yang disyariatkan dalam Islam dalam berpakaian. Walaupun sudah pakai sirwal setengah betis atau tidak muskil, tapi kalau cuma pakai kaos saja, ini juga kurang mencukupi. Tapi kalau sudah biasa, insyaallah enggak mengapa. Maka dengan demikian dikatakan di sini, yajiduhu biqalbihi na'iman, ya ni salat hasil amal na'iman yajiduhu biqalbihi. Baik, kita lanjutkan. Wa qala al-aghani wal malahi tumbitun nifaq wa tumbitu fil qalb qara'at al-haqqi wa qara'at al-Qur'an wa qara'at majalisi dzikri wal ilmi wa qara'at al-ibadat was salawat wa ridha bi kulli fiskin wa quwa kulli balain fa hadha min athariha fil qulub hatta masa ya delima? Itu delima? Ya? Hatta ya delima kolba. Kalau ya delima, wali hatta itu delima kolba. Nah. Itu nfik atau tumbitu wa tumbitu. Jadi hatta ya delima kolbu wa yaswadda. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, al-aghani wal malahi. Perhatikan. Al-aghani, nyanyi-nyanyian. Al-malahi, perkara-perkara yang melalaikan. Al-malahi. Malahi ini kata jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya apa? Salah. Apa? Malha. Malah malahi. Kalau lahwun itu lahwa, apa lahwun? Lahwani, lahwat, begitu. Lahwun itu masdar, si masdar sulasi. Ya. Kalau malah itu isim apa? Bisa dikatakan isim alat atau isim apa? Nah, masdar mimi, masdar mimi. Berkata lahayalhu. Lahwan fawalahin wadaka malhi. Atau malhu ada kamal, ya lah ya lumah ada kamalhu, malha malha milha, begitu sorotnya. Nah, malah tamprot jamaknya malahi, artinya apa? Perkara-perkara yang melalaikan. Nyanyi-nyanyian dan perkara-perkara yang melalaikan menumbuhkan kenifakan. Nah. Atau butuh bilkulu bicara terhakik dan menumbuhkan kebencian terhadap kebenaran dalam hati, menumbuhkan dalam hati kebencian terhadap kebenaran, menumbuhkan dalam hati kebencian terhadap Al-Quran, menumbuhkan kebencian mendatangi majelis-majelis zikir. Ini seperti masuk pintar masuk majelis zikir. Menumbuhkan kebencian terhadap majelis ilmu, menumbuhkan kebencian terhadap perkara-perkara ibadah, dan menumbuhkan kebencian terhadap perkara-perkara yang terkait dengan masalah sholat, menumbuhkan kebencian terhadap sholat, dan menumbuhkan ridho dengan semua kefasikan dan semua apa? Balak, semua apa? Semua perkara yang merugikan seorang dalam agamanya. Kenapa dimuat dalam kitab ini? Karena apa? Karena tadi perkara apa? Barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW, maka dia kafir. Jadi penyebabnya pun juga dimuat di sini. Penyebab kemudian itu apa? Seperti nyanyi-nyanyian, perkara-perkara yang melalaikan. Nah, perkara yang melalaikan seperti apa? Seperti apa? Musik. Apa lagi? Biliar. Catur. Dan yang lainnya. Bola. Tahu bu? Bola. Bola itu kalau sudah orang itu sudah biasa nonton bola, akan ketinggalan itu rugi. Sehingga begadang sampai subuh dalam televisi. Nanti setelah itu apa? Tidur, maka sholat subuhnya lewat. Sehingga apa? Lama-lama menjadi benci dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sehingga perkara ini dimuat di sini. Karena akan menumbuhkan nifaq. Dan bola ataupun seperti apa, badminton dan semeja ini semuanya adalah isinya rusak. Kenapa? Karena pemainnya perempuan, laki-laki semuanya sama. Pakaiannya apa? Pakaiannya pakaian yang tidak mencukupi mencukupi kebutuhan sehari dalam nutup aurat. Perempuan pakaian celana pendek. Gitu? Pemain badminton kalau perempuan celananya apa? Masa pakai silba apa? Ya kan? Walaupun mungkin putri Indonesia muslimah, tapi ketika dia pemain badminton atau tenis meja, maka pakainya harus celana pendek atau cekak. Besarannya apa? Tuban itu besarannya itu celana pendek atau cekak atau celana pendek. Nah, juga seperti yang sering nonton dalam televisi, gulas dan semisalnya, renang dan semisalnya, banyak sekali perkara-perkara yang di situ tidak mencukupi syar'i dalam pakaiannya. Maka akhirnya apa? Terbiasa dengan demikian, enggak suka dengan kebenaran. Enggak suka dengan Al-Qur'an, enggak suka dengan majelis zikir, enggak suka dengan majelis taklim. Enggak suka dengan perkara ibadah-ibadah, enggak suka dengan sholat. Dan bahkan rida dengan seluruh kefasikan dan seluruh bala. Semua musibah dalam agama dia tidak dengannya. Fala min al-qariya, itu masuk pengaruh-pengaruh perkara-perkara tadi yang mempengaruhi dalam hati sehingga hati tadi menjadi hitam, apa? Gelap. Hatta menjadikan hati itu gelap dan hitam. Yaswat. Oh, yaswat kan? Hitam. Nah, kenapa dimasukkan dalam hal ini? Karena perkara-perkara ini penyebab kebencian terhadap apa yang dibawa oleh syariat oleh Rasulullah SAW yang dikatakan kafir ijma'an. Mana kalau syariat yang majhabi Nabi SAW walau amnabi kafir ijma'an. Siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Nabi SAW sekalipun dia mengamalkannya, maka dia kafir dengan ijma'. Maka penyebabnya kebencian tadi di sini dimasukkan seperti penyebab kebencian adalah apa? Nyanyi-nyanyian, alat-alat yang melalaikan. Nah, maka main game biasanya anak-anak kecil diajari oleh orang tuanya untuk main game dalam HP. Itu main game. Itu juga menghabiskan waktu dan termasuk melalai. Apa melalai? Termasuk perkara yang melalaikan. Ini perlu diperhatikan. Ya memang anak-anak itu butuh mainan, kita gak mengingkari. Tapi permainan yang sifatnya jangan sampai menjadi apa, habis waktu dalam perkara tersebut dan melalaikan perkara yang lebih penting. Wasuila. Beliau Syekh bin Baz tanya, Ba'adul ma'mumin yattadziru yattadziru apa? yatadajjar lewat. Yatadajjar min qira'atil sajdah wa jarr fajrul jum'ah. Ditanya Syekh bin Baz, sebagian orang, sebagian makmum dalam sholat merasa apa? Yatadajjar lewat. Merasa berat kalau imam dalam sholat subuh itu membaca surat sajdah. Ada dalam tanzil itu dan membaca surat Ad-Dahr di fajr Jum'ah di pagi hari Jum'ah ini surat subuh. Nah, kenapa kok merasa keberatan? Baca apa beliau menjawab, hadisun nakun fa'alaha Nabi SAW wa tabata bi al-hadithu sahihah. Ini adalah sunnah. Rasulullah SAW melaksanakan, melakukannya, membaca surat As-Sajdah dan Ad-Dahr dalam surat subuh di hari Jum'ah, di pagi Jum'ah. Dan telah berasa di puasa baca awal sabit terletakkan, ya kan, terkait dalam bacaan dua surat ini dalam hadis-hadis yang sahih. Walladhi tafarraq minha imma jahilun wa imma dha'iful iman. Walladhi tafarraq orang yang sifatnya tidak puas dengan bacaan tersebut dan merasa berat, merasa enggak suka dengan bacaan tersebut dalam salat subuh, kalau enggak bodoh ya imannya lemah. Nah itu kenapa? Karena terbiasa mendengarkan bacaan yang pendek. Ketika dibacakan dalam salat subuh dengan salat ini merasa berat. Kalau terbiasa membaca, mendengarkan sholat bacaan yang bacaan sholat ini, ya malah biasa saja. Bahkan kalau terbiasa mengikuti imam yang bacanya sholatnya agak panjang, ketika jumpa seorang imam bacanya pendek, kaget. Oh, pendek, al-ikhlas sama al-kafirun. Kok gak pernah kok, ono, tiba-tiba ono, ono. Ya sah-sah saja. Cuma ya, biasanya akhirnya apa? Merasa janggal. Nah, kenapa kok janggal? Seperti orang yang biasa dibacakan sangat pendek, ketika sekali dapatkan yang panjang janggal. Nah, maafum ya Pak. Nah, kalau itu perkara yang menjadikan orang itu janggal karena apa? Tidak terbiasa. Seperti kita menjumpai seorang yang tiba-tiba apa? Berkopiah hitam. Ya gak pernah kopiah hitam. Tiba-tiba kopiah Soekarno dipakai. Kok dengarin? Itu dengarin? Kok tumben? Nah, seperti itu. Demikian juga yang lain. Maka seperti orang-orang yang kita jumpai sering dalam sholat pakai celana jin atau celana kantoran. Nah, kalau kita sering-sering kalau jarang ketemu orang seperti itu kita merasa janggal. Tapi yang terbiasa melihat orang yang pakaiannya besar, ya, janggal. Nah, bahkan sampai kadang-kadang mengecek tanpa terasa pemborosan katanya. Baju sak piro dituku kabeh sak pasar tuh kabeh. Pemborosan. Nah, kalimat seperti itu bisa jadi apa? Kalimat-kalimat yang membenasakan dirinya. Kenapa? Karena ini perkara syar'i, dia mengecek kadang tidak terasa. Sebagian mereka mengatakan itu boros, pemborosan katanya. Bahkan gitu dipakai semuanya. Ada sarung, ada celana, ada jubah. Ada lagi masih kaos lagi. Nah, itu kadang-kadang orang itu tanpa terasa mengecek. Ya kan? Seperti yang ternukilkan dari Arifin Badri, sebagian orang yang mendengarkan tanya apa? Masa habis daurah jadi orang Pakistan lain. Apa maknanya? Maknanya habis daurah terus pakaian panjang jadi orang Pakistan, mengecek. Itu namanya apa? Pelecehan. Ya kan? Sebagian kami menukilkan kemarin 23 malam yang lalu kita dapat cerita seperti itu. Habis daurah tiba-tiba jadi orang Pakistan. Maunya habis ikuti daurah talim kajian Salafi, tiba-tiba pakaiannya ganti pakaian apa? Bentuk Pakistani. Nah itu. Apa maunya dengan ucapan tersebut? Ya kan? Apa maunya? Seharusnya disyukuri ada seorang yang pakaiannya itu longgar, karena itu termasuk kebutuhan syar'i. Jangan kemudian diejek, nggak boleh. Kita bukan mengingkari bahwasanya pakaian batik itu halal dipakai. Siapa yang mengingkari haramnya pakaian batik? Siapa yang mengatakan pakaian batik itu haram? Kita nggak mengatakan, ya kan? Pakaian batik boleh dipakai, tapi bukan kemudian, ya kan, orang yang memakai baju model Pakistani dikatakan apa? Dikasih lontaran yang sifatnya itu maknanya meremehkan. Ini enggak benar. Enggak benar. Nah. Apalagi kalau seorang yang pernah belajar di negeri Saudi Arabia. Apa kemudian nanti bisa mengatakan demikian kalau kamu pakai jubah, seharusnya kamu naik unta gitu. Itu seperti orang Muhammad ya. Ya kan? Dulu ada cerita dari Abu Nida, orang sini Banyu Tengah, sekarang di Jogja sana, di Jamnur Rahman. Dia suka dengan pakaian jubah. Ketika aku jumpa sama guru-gurunya dulu di Pakarangasem situ, kalau mau jubah ya mau numpak onto. Maunya pakaian jubah itu adalah pakaiannya orang Arab yang bukan pakaiannya orang Indonesia. Nah itu kan termasuk gak baik omongan seperti itu. Di mana berita adalah orang yang setiap hari kemana dan di mana dia pakai jubah. Ya. Tapi ketika itu dia jadi seperti itu. Entah sekarang entah masih pakai jubah atau tidak. Entah walau lama kita nggak tahu. Sudah lama nggak jumpa. Sudah hampir 20 tahun yang lalu nggak jumpa. Nggak jumpa sudah 17 tahun, 16 tahun yang lalu. Baik. Waqala fi sababi ta'khur sahabat al-Qadhi walhalaf yang wal-sudaibiyah hum inna matakallahu yarjuna ayu'lana lahum fi dukuli Makkah falama rahuhu ajamah wabada binafsihi sarahu wabadaru rutala'anuhum wa'ardahum. Yakni berkata Sahab bin Bas tentang sebab terlambatnya para sahabat dari menyembelih dan menggundul rambut pada apa? Suluh Hudaibiyah. Di mana Rasulullah SAW kali dicegat para musyrikin di Hudaibiyah enggak boleh masuk ke Mekah. Maka Rasulullah SAW menyuruh agar siapa yang membawa sembelian disembelih di sini dan langsung pangkas rambut di sini gundul atau di pendekkan. Mereka para sahabat sakallahu, artinya apa? Enggak langsung melaksanakan perintah. Kenapa? Mereka punya harapan ada izin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka masuk Mekah, enggak balik ke Madinah. Maka tatkala mereka para sahabat melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam azama, terus melaksanakan tekad bulat dan memulai dengan sendirinya, beliau langsung memulai dulu menyembelih dan apa, motong rambutnya. Maka para sahabat segera bergegas dan melaksanakan apa yang beliau lakukan. Mabuk? Nah, langsung mencontoh, mengikuti apa yang tadi diperintahkan. Tapi riwayat al-Ukhra annahu, anu siapa di sini? Siapa? Rasulullah SAW dalam ayat yang lain bahwasanya beliau salah istasyarah yakni Ummu Salamah. Beliau salah menemui Ummu Salamah saat itu. Istasyarah istasyiru minta apa? Minta musyawarah kepada Ummu Salamah. Kenapa minta musyawarah? Karena para sahabat tidak langsung melaksanakan perintah beliau dalam menyembelih sembeliannya yang mau dibawa ke Mekah, tidak mau melaksanakan perintah menyembelih tadi di Hudaibiyah, masih keberatan. Harapannya mereka bisa masuk Mekah pada saat itu. Sehingga Ummu Salamah ngasih tahu kepada Rasulullah SAW. Fasarat bi ayyab di adi nafsi li anna umlaisa kostum al-maksiyah. Maka Ummu Salamah mengisyaratkan, wis kamu mulai saja. Rasulullah menyembelih dan memotong rambut. Nah, setelah beliau memulai, langsung para sahabat bergegas mengikuti apa yang beliau laksanakan, mematuhi perintah tadi. Kenapa? Karena mereka tersuhum al-maksiyah. Mereka tidak langsung melaksanakan perintah menyembelih di Hudaybiyah tadi, bukan tujuannya itu maksiat durhaka terhadap Nabi. Bukan tujuannya menentang perintah. Wa inna ma qasduhum rajaa'a ayyu lana lahum. Hanya saja tujuan mereka sampai terlambat lagi, enggak langsung melaksanakan harapan dapat izin dari Rasulullah untuk mereka dalam masuk Mekah, enggak balik ke Madinah. Fala ra'awhu bada'a bi nafsi wa nahara wa halaqa wa halaqa wa halaqa ba'daru wa ra'aw al-amra qad intaha. Maka tatkala mereka para sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai menyembelih sembelihannya dan juga memotong rambutnya, maka beliau mengundur rambutnya, maka para dan juga menyembelih, maka para sahabat langsung bergegas dan mereka punya pandangan bahwasanya perkara sudah selesai. Inilah ya ikhwah sikapnya para sahabat dalam menanggapi permasalahan yang sudah ada dalilnya, yang sudah ada prakteknya, enggak lagi ya Pak mundar-mandir cari pembelaan yang lain, langsung diterapkan. Ini yang harus dicontoh ya kan? Jadi seorang itu seharusnya seperti itu, bukankah ketika dia terjatuh dalam suatu perkara yang menyelisih syar'i, didapatkan peringatan, dapat peringatan, mundar-mandir cari pembenaran perkara yang tadi tidak benar atau menyelisih syar'i. Ini bukan tabiatnya seorang yang patuh dengan kebenaran. Apalagi itu perkara ini dimuat di sini. Perkara ini dimuat di sini, kenapa? Karena yang termasuk penyebab orang itu benci terhadap apa yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sebagai juga bantahan ataupun jawaban atas syubhat. Nah, seperti yang mana? Syubhat, bagaimana kebencian menjadi kufur sementara mereka para sahabat juga tidak langsung melaksanakan. Maupun di sini para sahabat juga tidak langsung melaksanakan perintah tersebut. Apakah mereka kebencian? Bukan kebencian, tapi karena ada harapan mereka dapat izin untuk masuk Mekah. Ini namanya tauji. Tauji yang harus dipahami. Apa namanya tauji? Pengarahan maksud hadis, pengarahan maksud perbuatan para sahabat mereka tidak langsung melaksanakan itu apa? Apakah karena kebencian? Tidak. Kalau nanti orang itu tidak mengetahui dengan pemahaman yang benar, akan memahami bukan semua kebencian akan menjadikan kafir. Buktinya para sahabat juga benci ketika diperintah tidak langsung melaksanakan. Bukan benci, tapi apa? Ada harapan dapat izin. Ini namanya apa? Mengarahkan makna yang benar apa yang terkait dalam kisah tersebut. Jangan dipahami mana yang tidak baik. Nanti bukan semua kebencian terhadap perkara syar'i menjadikan kafir. Buktinya para sahabat ketika diperintah tidak langsung mentaati, berarti mereka benci. Tapi buktinya enggak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Nah, bukan begitu maknanya. Apa di sini? Paham baik, Pak. Nah, jadi bukan kemudian pemahamannya keliru. Bukan semua kebencian terhadap agama atau terhadap apa yang dibawa Nabi menjadi kafir. Buktinya para sahabat waktu itu juga tidak langsung mentaati perintah, berarti benci. Tapi kenapa maka dikafirkan? Maka bukan semua kebencian menjadi kafir. Bukan seperti itu pemahamannya. Tapi mereka punya harapan dapat izin masuk ke Mekah di hari itu. Karena tidak diizinkan, bahkan Rasulullah merasakan langsung menyembelih sembelihannya dan memangkas rambutnya, mengundur rambutnya, maka mereka langsung mematuhi perintah. Mau di sini ya, Pak. Nah, maka perlu kembali kepada pemahaman yang telah dipahamkan dengan sisi yang benar dalam perkara-perkara seperti ini. Inilah faedahnya mengikuti apa penjelasan dari ahlul ilm dalam memahami perkara-perkara yang sangat besar ini. Baik. Sampai sini saya cukupkan dan kita lanjutkan pada hari yang akan datang. Walhamdulillah rabbil alamin.